Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat 33 dari surah Al-Anbiya ini berbunyi, Wahuwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullum fi falakin yasbahun. Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarannya. Allah dengan kasihnya menciptakan alam ini dengan rapi dan teratur. Menjadi mukmin adalah menjadi manusia yang penuh disiplin dan menghargai waktu. Itu adalah pesan di balik ayat 33. Lebih jauh kita melihat bagaimana Allah memaparkan bukti-bukti kekuasaannya kepada kita semua, terutama yang beriman dan apalagi orang yang tidak beriman. Tujuannya agar yang beriman bertambah kuat keimanannya, yang tidak beriman, berimanlah karena iman itu membahagiakanmu. Inilah pesan dari beberapa ayat yang kita kaji dalam beberapa hari ini. Di antara bukti kekuasaan Allah bahwa Dia menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Beberapa hari yang lalu disebutkan tentang mata bumi dan langit bersatu dan berpisah. Ada air, sumber kehidupan, ada gunung-gunung, dan ada jalan, kemudian ada langit lagi yang melindungi. Kembali lagi di sini pada malam dan siang, matahari dan bulan. Suatu gambaran membuat kita jatuh bangun, menerawang, berselancar di alam maya, melihat bagaimana kekuasaan Allah di langit dan bumi. Kemudian kita turun jatuh ke air, kemudian kita naik lagi ke gunung, kemudian kita turun lagi ke jalan-jalan yang lembah-lembah gunung atau di jalan yang darat, kemudian sekarang kita naik lagi ke matahari dan bulan. Sungguh satu gambaran kalau kita merenunginya, suatu perjalanan rohani yang luar biasa. Inilah Al-Quran yang sengaja dibuat tidak harus dimulai dari bawah kemudian naik tangga ke atas, tetapi dia bisa buat bergambar dia dari atas turun ke bawah, naik lagi, turun ke bawah. Dan itu adalah perjalanan yang begitu mengasyikkan, sebagaimana kalau kita lihat permainan yang dibuat sedemikian indahnya sehingga membuat decak kagum bagi orang yang bermain atau bagi orang yang melihatnya sekalipun. Inilah gambaran kekuasaan Allah yang sungguh luar biasa. Fi fulkin yasbahun, semua berenang, semua bermain-main. Yasbah, berenang, suatu gambaran tentang kenikmatan. Orang kalau berenang itu menikmati air. Bebek berenang sangat menikmati air. Ikan berenang dan dia menikmati perenangan itu. Begitu juga alam semesta ini diciptakan Allah dan kita menikmati indahnya dan ciptaan itu. Kemudian yang lebih penting dari itu, bagaimana kita menjadi orang yang indah karena Allah mencintai keindahan. Menjadi orang yang rapi karena Allah menciptakan alam ini dengan rapi dan teratur. Menjadi orang yang menghargai waktu karena Allah tidak pernah lambat untuk menciptakan malam dan siang. Di studio telah hadir Ustaz Suhaidi dan Ustaz Ardiansah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang telah dijelaskan oleh Dr. Zainal Arifin yang berbunyi yaitu wahuwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullum fi falakin yasbahun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan siang dan malam, matahari dan bulan, semuanya adalah berenang. Semuanya falak, artinya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu fi falakin yasbahun. Di sini adalah beredar dengan edaran yang cepat sesuai dengan waktunya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari, maka dia beredar dengan memberikan cahaya kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang dengan tepat waktu. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan dengan tepat waktu, dan semuanya bekerja untuk manusia, tidak pernah mereka terlambat pun walaupun satu detik, semua bekerja dengan lancar dan baik. pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu langit, matahari, bulan, bintang, siang dan malam, mereka bekerja dengan cepat sebagaimana cepatnya pekerjaan tubuh manusia. Nah, dalam diri kita ada jantung, yaitu berdetak sesuai dengan ketentuannya, tidak pernah sekalipun tersendat, dan begitu juga paru-paru beredar semua. Begitulah Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya untuk dijadikan kesemuanya itu adalah manusia, supaya manusia senantiasa patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat sampaikan para ya, dokter. Terima kasih Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Suhaidi. Berkaitan dengan ayat yang mulia ini, saya melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sistem daripada kehidupan di alam semesta ini persis seperti yang tadi sudah disinggung oleh Dr. Zainal, rapi, teratur, dan tidak saling bertabrakan. Tidak terbayangkan misalnya, ya, kita ketahui bahwa bulan beredar pada porosnya, matahari, bumi beredar pada porosnya, dan begitu juga dengan planet-planet, ada jutaan, bahkan miliaran, bahkan mungkin lebih daripada itu jumlah dari al-fulk yang ada di alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kita adalah satu kata bisa diibaratkan seperti sebulir pasir di tengah padang pasir yang begitu luas, dan itu tidak ada yang saling bertabrakan. Nah, kita melihat kalau kita tarik dalam kehidupan real dan kenyataan kita hari ini, betapa banyak ciptaan manusia yang saling bertabrakan. Misalnya mobil bertabrakan di jalanan misalnya, dan begitu juga kapal, bahkan pesawat terbang yang terbang di angkasa yang begitu luas pun bisa terjadi tabrakan dan kecelakaan. Ini semuanya menunjukkan bahwa kalau itu buatan manusia, sangat rapuh dan sangat tidak memiliki kemampuan yang akurat, berbeda dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak terjadi di sana saling tumpang tindih. Ya, kalau kita kaitkan dengan kerja manusia hari ini, hanya satu proyek misalnya, begitu banyak terjadi tumpang tindih. Undang-undang yang dibuat saling tumpang tindih, saling menafikan, dan tidak ada sistem yang berjalan dengan begitu tertata dengan rapi. Ini bukanlah menunjukkan kehinaan dan kelemahan, artinya perbuatan orang itu. Bagi mereka yang sudah berbuat, maka mereka mendapatkan apa hasil daripada perbuatan itu. Tapi yang ingin kita ambil di sini, bahwa begitulah lemah dan dangkalnya ilmu kita, dan begitu tidak ada upaya dan daya kita kecuali ketika kita berserta dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini banyak orang yang menganggap dirinya orang yang super, orang yang hebat, orang yang mampu menyelesaikan masalah. Tapi ketika dia masuk ke dalam permasalahan itu, bahkan dia menjadi bahagian daripada permasalahan itu sendiri. Ya, ini tentu menjadi satu teguran bagi kita bahwa kita ini lemah, dan bahwa kita hanya akan mampu berbuat dan bergantung kepada zat yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bergantung kepada Allah, menyerahkan segala urusan kita dengan mentaatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyombongkan diri kita, tunggulah, sebentar lagi akan kehancuran yang akan datang. Oleh karena itu, Sumatera Utara akan menghadapi pemilu kada. Jangan ada yang merasa dirinya hebat dan akan dapat menyelesaikan masalah. Jangan-jangan mereka yang mengatakan akan menyelesaikan masalah itu bahagian daripada permasalahan itu sendiri. Ya, ini menunjukkan, sadarilah bahwa kita lemah dan kita tidak dapat berbuat sendiri. Berbeda dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang dia urus alam semesta ini semuanya dengan begitu rapi, dengan sistem yang sangat tertata dengan akurat dan tepat. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hanya akan kuat ketika bergantung kepada zat yang maha kuat, Allah Azza wa Jalla. Demikian mungkin. Terima kasih Ustaz Suhaidi dan Ustadz Ardiansah, dapat kita ambil kesimpulan ayat 33 dari surah Al-Anbiya ini, ada dua tipe manusia. Yang pertama, dia muslim tapi tidak disiplin dan menghargai waktu. Yang satu lagi, ada manusia yang tidak beriman tapi disiplin dan menghargai waktu. Maka Allah mengajarkan kepada kita tipe manusia yang ketiga, dan itulah yang ideal. Jadilah mukmin dan jadilah manusia yang penuh disiplin dan menghargai waktu. Karena keimanan yang diinginkan Allah adalah keimanan yang penuh dengan disiplin dan menghargai waktu. Keberhasilan kita adalah keberhasilan yang ditopang dengan disiplin dan menghargai waktu, tidak saja terkait dengan urusan agama, dunia, tapi akhirat dan dunia. Agama dan ukhrawi harus dibangun berdasarkan disiplin dan menghargai waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.